بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد apa saja yang wajib jawab syarat diberi fa rabithah lil jawab. Ada berapa semuanya? Tujuh. Bait syairnya hafal tidak? Bismiyatun tulabiyatun wabijamidi wabima wakon wabilan wabitan fisi. Siapa yang hafal? Bismiyatun tulabiyatun wabijamidi wabima wakon wabilan wabitan fisi. Nah, wabima wakon wabilan wabitan fisi. Tayyib, ini tujuh hal yang paling pilih. Nah, apabila jatuh sebagai jawab syam, maka wajib diberi rabat dengan fa. Dan dalam bang iroban yang merupakan jawab syam, apakah fa beserta apa-apa yang di belakangnya yang setelahnya ataukah sendiri-sendiri? Abdullah. Sendiri-sendiri. Dalam artian fa itu hanya sekedar huruf na'am si'alirab, kemudian jumlah setelahnya, itu yang menjadi jawab syarat. Pada ayat kemarin, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Syarat-syaratnya apa, Muhammad? Mahdhuf, yaitu apa? Fal yubadir bil amal. Nah, maka yarju liqa Allah falyubadir bil amal. Fa inna ajalallahi la'at. Berarti fa di sini fa apa? Fa sababiyah. Tapi kemarin baru kita ambil satu contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hisham untuk contoh jumlah ismiyah. Sekarang contoh yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qala hadha mithalun lil jumlatil fi'liyah allati fi'luha talabi. Dan ismiyatun talabiyyatun wa bijamidi. Yang kedua, talabiyah. Apabila jumlah fi'liyah dan fi'ilnya talabi. Nah, dengan fi'il amr di sini, fattabi'uni. Qala fi tasrih wa qis 'alaihi baqiyata anwa'it talab min an-nahyi wa du'ai walau bi sighatil khabar. Wal istifhami wal ardi wat tahdidi wat tamani wat taraji. Nah, jumlah talabiyah ada berapa? Ada berapa, Zakaria? Semuanya berapa? 9 atau 8? 8. Nah, kalau 9 dengan nafi terkumpul dalam apa? Mur wa wan hawasan wa arid li hadhihimu tamanna wa raju. Nah, tayyib. itu 8. Kada kan nafi yubakamula untuk nafi sebagai tambahan. Nah, pada pembahasan apa ini? Untuk nafi beserta 8 talabiyah. Ada? Ada masalah apa? Pada nam amil jazm satu fi'il juga sebelum itu. Nam taim pada pembahasan al-mumarah. Taim. Wala nutilu bi amsalatiha fadzaki yunalu bil mithal al wahid ma taib fadzaki yunalu bil mithal al wahid ma la yanaluhu al ghabi fi alf shahid. Taib ini perkataan. Nah, beliau dalam tasrih. Bagus yang terakhir ini. Fadzaki yunalu bil mithal al wahid ma la yanaluhu al ghabi bi alf shahid. Seorang yang cerdas dia akan mencapai yang diinginkan hanya dengan satu misal saja, yang tidak bisa dicapai oleh seorang yang bodoh. Nah, walaupun dengan 1000 syahid, 1000 penguat, tidak akan bisa dia mencapai apa? Mencapai apa yang diinginkan. Qala wa qad takunu jumlatul wahidatu ismiyatan talabiyatan fi anin wahid. Dan terkadang satu jumlah itu bisa ismiyah, bisa talabiyah pada satu waktu. Wa qad jama'aka fi qawlihi ta'ala wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Fajumlah man dzalladzi yansurukum ismiyah li'anna sadraha ismun wa huwa man. Man dzalladzi yansurukum min ba'di wa talabiyah li'anna man fiha istifhamiyah wa hiya mubtada wa dza ismu isyarah khabaruha wa ladzina tunahu aw bayan. Naam. Wa yahtamilu an takuna dha mulghah wal khabar al mausul wal jumlah jawab isyarat. Berarti di situ talabiyah karena berupa apa? Istifham. Naam. Dan ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu man sebagai mubtada. Adapun untuk ayat jelas kul in kuntum tuhibbunallah ini dan syaratnya fattabi'uni sebagai jawab. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, kenapa di sini dalam kondisi jazm Ahmad? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kenapa dijazamkan yuhibbukumullah? Amilnya mana amilnya? Yahbibukumullah. Yang menjazamkan yahbibukumullah apa? Talab yang mana? Ittabi'uni. Naam. Tayyib, yaitu talab ittabi'uni. Naam yahbibukumullah. Karena di sini naam jatuh setelah talab dan apa? Kosong dari fa serta dia inginkan jaza. Tayyib. Amil yang pertama kali kita bahas dalam jawazim. Dan kita baca Iqra bi Umar. Tajzimu fi'alain kuntum ka kana fi'alul madin mabaniyan ala sukun itisali li bidami rafin mutaharif fi mahalli jazmin fa'ushat wal wasta wal mim alamatul jama' wasta damir mutasil fi mahalli rafin ismuha fi'ibbun fi'alul mudari marfu' wa alamatul rafihi tubutun nun لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل والواو ضمير متصل في محل رفع ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الله منصوب على تقديم وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كان فاتبعوني الفاء رابطة لجواب الشرط اتبعوا فعل الأمر مبني على حذف النون والواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والنون للوقاية حرف لا محل لها من الإعراب وجملة الفعل والفاعل والمفعول به في محل جزم جواب شرط يحببكم الله يحببكم يحبب فعل المضارع مجزوم بالطلب وعلامة الجزم هي السكون والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع الله فاعل ويغفر الله حرف عطف يغفر معطوف على يحبب والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله وعلامة الجزم هي السكون لكم لم حرف الجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر في لام والميم علامة الجمع وجر ومجرور متعلق بيغفر ذنوبكم ذنوب مفعول به وهو مضاف مفعول به منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالمضاف والميم علامة الجمع. Syahidnya manifilah fattabi'uni. Di sini ittabi'u yang fi'il amr. Maka tatkala dia sebagai jawab syar, wajib didatangkan fa rabithah lil jawab. Nah. Kemudian untuk fi'il syaratnya di sini fi'ilnya madhi. Nah, kuntum. Sehingga dia majzumun mahallan. Fi'il madhi mabniun ala sukun yaitu sari bi dhamir raf'in mutaharrik fi mahalli jazmin fi'il syar. Contoh yang ketiga in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi. Perhatikan intaroni. Naam. Taim. Di sini asalnya apa? Intaroni. Naam. Ada ya mutakallim yang dihilangkan takhfifan. Intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Namun jika engkau melihatku, aku adalah orang yang lebih sedikit darimu, anak dan harta dan anaknya. Kemudian jawabnya fa'asa rabbi. Berarti asa berupa apa ini? Fi'ilnya jamid. Untuk jumlah fi'liyah yang fiilnya jamid. Nah, baik. Kenapa kita menetapkan asa itu sebagai fiil? Dalil yang menunjukkan dia itu fiil apa? Abdullah. Pada pembahasan bisa, nikmah, nam, asa. Biasanya dia bersambung dengan tak tanis. Nam, dia bisa bersambung dengan tak tanis sakinah asad. Taib, menunjukkan dia fiil. Fiil jamid senantiasa dalam bentuk fiil mudhari. Apa? Fiil madhi. Dirob. Nah, perhatikan di sini. Intarani ana. Intarani ana ana dhamir fasal. Hanya untuk taukid. Nah, bagi apa? Ya mutakallim. Afalla maf'ulun bil tsani. Minka jarrun majrur muta'alliqun bi afalla. Malan tamyizun. Wa waladan al-waw harfu atfin. Maladan maktuf ala malam. Mal maktuf ala tamyiz. Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz wa ala mansub. Wal maktuf ala tamyizi tamyizun. Wal maktuf ala tamyizi tamyizun ala mansub. Wa ala mansubi. Wa ala mansubi mansubun mutluh. Asa alfa rabita lijawaz syarat asa fi'lun madin jamid min af'alil muqarabah mabniun ala fat rabbi mana fathahnya mabniun ala fat muqaddar naam mana am zuriha min zuriha ta'azzur tayyib rabbi ismu asa marfu'un wa alamatu raf'ihi afdhalu an muqaddara ana min zuhuriha istighlal al mahal bi khafati al munasabah wa huwa mudaf wa ya'ul mutakallim mudafun ilayhi mabniyun fi mahal jarrin bil mudaf wa jumlah tul fi'liyah fi mahal jazm jawabu syart nah asharati fi mahal jazm jawabu syart tayyib. Contoh berikutnya mama yaf'alu min khairin falan yukfaru. Nah, ma yaf'alu. Di sini dengan ma. Kemudian jamnya falan yukfaru. Nah, jumlah fi'liyah tapi diawali dengan lan. Nah, hadza mithalun allati fi'luha makrunun binafin ghairi lam wala la. Bighairi la wala. Naam. Tiram. Perhatikan wa ma yaf'alu. Nanti ma karena dia isim. Berbeda dengan in, kalau in mudah karena dia huruf, tidak perlu bingung-bingung mencari kedudukan i'rabnya. Di sini ma isim syarat. Nah, berarti dia memiliki kedudukan dalam i'rab. Tayyib fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam li yaf'alu. Nah, fa ma yaf'alu. Tayyib. Terus yaf'alu kunu mudhari' wa syarat majrur bi ma wa la majrur min al-kunun wal waw majrur muttasil bi mahalli raf'i fa'il. Min khairi jar wa majrur muta'allid bi fa'il. Aw muta'allid bi majrur fa'il min ma. Fi yaf'alu bukan tafa'al. Dan jamak muta'alliq bi yaf'alu min khairin. Ini salah ketik. Jadi taf'alu. Salat apa atau dulu juga bisa ya. Hafal lagi manasbi istighfar. Istighfaruhu sunnah mudhari mahsubun lillah wa la mudhari kafunun wal waw na'ul fa'il minha maf'ul bih minha umar al maf'ul bih wa jumlah fi'liyah mimma li tisbih jawab syar. Nah, jumlah fi'liyah mana? La yukfaru. Tayyib. Ala ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khairin wala rikab. Tayyib. Di sini contoh untuk apa? Fama awjaftum alayhi min khairin wala rikab. Nafi selain la, lam dan la. Maka lebih tepatnya apa? Wabima wabilan wabit tamfisi, dengan nafi dengan ma atau nafi dengan lan. Taib wabima wakal wabilan wabit tamfisi, yang disebutkan di sini dua, yaitu nafi dengan ma dan dengan lan. Ma afa Allahu ala rasuli ma isim syarat jazim yajrimu fi'lain fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Naam. Afa'a fi'il madhi berarti majzumun mahallan. Tayyib. Kemudian fama awjabtum 'alaihi min khaylin wala rikab. Fa'rabitah. Kemudian ma di sini nafiyah. Awjabtum fi'il wa fa'il. Tayyib. Wal ijab sur'atu sayr. Tayyib. Fi'il apa ini Ahmad? Awjabtum. Tayyib, fi'il madhi jelas. Nah, kemudian contoh yang kedua, iyasriq faqad sariqa akhun lahu min qabl. Yang fi'ilnya apa? Didahului dengan qad. Tayyib, ini jelas. In yasriq, ini jelas. In na'am harfu syartin yasriq, na'am fi'il syaratnya. Fa'rabitah qad, na'am harfu tahqiq, sariqa akhun lahu min qabl, ini jumlah. Na'am fi mahalli jazmin jawab syart. Tanbih uqtarida ja'nu qawlihi faqad saraqa ila akhirihi huwal jawab bi annahu yaqtadi taqdima sariqati akhin lahu li'anna al-madhi biqad muhaqqaqun muhaqqaqun makna fala yasihu an yakuna jawaban li syartin mustaqbal. Naam, jika dia mencuri maka sungguh saudaranya dulu telah mencuri juga. Nah, sebelum ini berarti kan faqad saraqa akhun lahu min qabl telah terjadi. Nah, tayyib, maka dikatakan di sini tidak bisa jawab. Nah, di sini sudah terjadi untuk syarat yang masih mustaqbal. Li'anna syarata yatawaqqafu 'alaihi masyrutu. Fajib an yakuna al-jawabu binisbah ilaihi mustaqbalan. Naam. Ini dikritisi contoh tersebut dengan inilah. Kenapa? Karena jawab syaratnya naam telah apa terjadi. Wajib ba'dhum an dzalika bi anna al-jazaa' ala qismain. Saya perhatikan jawabnya. Ahadihima an yakuna madmunuhu musabbiban an madmuni syarat. Taib atau kan ya, untuk jawab sekarang perhatikan untuk jazaknya ya. Bahwasanya jazak itu ada dua. Yang pertama an yakuna madmunu, kandungan dari jazak tersebut musabbaban an madmuni syarat, yaitu akibat musabbab, sebagai akibat dari kandungan syarat. Karena apa? Jazak, jazak kan musabbab, yaitu sesuatu yang diakibatkan oleh apa? Syaratnya. Athani alayakuna madmunul jazak musabbaban an madmuni syarat. Yang kedua, nah jazak itu, nah kandungan dari jazak itu bukan merupakan akibat dari apa? Madmun syaratnya. Wa innama yakunul ikhbaru bihi musabbaban nahu intukrimni faqad akramtuka amsi. Intukrimni faqad akramtuka amsi. Ai anna ikramaka, anna ikramaka li sababun li an ukhbira bi anni qad akramtuka amsi. Kama fil ayati min hadzal qabil fala iskala fa ta'ammal. Naam. Jadi jazaa' ikhwan fillah ada dua macam. Yang pertama ini yang mudah, yaitu apa? Kandungan dari jazak tersebut memang akibat dari apa? Kandungan syarat. Yang kedua terkadang enggak. Terkadang kandungan jazak itu bukan apa? Akibat dari sesuatu yang terkandung dalam syarat. Tapi apa? Yakunul ikhbar bihi naam musabbaban. Naam. Pengkhabaran itulah yang menjadi apa? Akibatnya. Jadi karena kamu memuliakanku, maka aku khabarkan bahwasanya aku telah memuliakanmu kemarin. Nah, agar jangan sampai naam taim menganggap bahwasanya orang yang memuliakan ini dia mendahului. Karena kemarin aku telah memuliakanmu juga. Maka juga ayat Al-Fatihah. Iya sariq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Naam. Jika dia mencuri, maka apa? Maka sungguh saudaranya juga telah mencuri sebelumnya. Yaitu apa? Sebagai jaza pengkhabaran itu. Nah, pengkhabaran bahwasanya saudaranya itu telah mencuri sebagai jaza kalau dia mencuri. Dikhabarkan. Qala wa ta'awwalaha Abu Hayyan wa akharun ala hadfil jawab ay idza sirik fata. Naam. Fata'sa iyasrik fata'sa au nam fala ta'jabu, fala ta'jabu faqad saraqa akhun lahu min qabl. Nam yang lebih mudah yang kedua, panitia perhatikan. Iyasrik fala ta'jabu faqad saraqa akhun lahu min qabl, dan ini makna dekat. Jika dia mencuri, maka jangan kalian heran. Nah, sungguh saudaranya telah apa mencuri sebelumnya. Ini makna yang wadih. Amitilhu wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun. Apabila mereka mendustakanmu, nah, maka jangan heran. Sungguh para rasul telah didustakan sebelumnya. Naam ai naam fatasalla au fatasbir. Nah, maka nam ambillah nam hiburan atau bersabarlah, nam telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Taib. Qala wasmiyal madhkuru jawaban li annahu mughnin anhu bihaitsu la yujami'u likatrati mastu'mila kadzalika mahdhufan. Wastashala ba'duhum al-hadfu ma annahum nassu ala anna al-jawaba la yuhdab illa idha kana fi'lu syarti madhiyan lahdha wa yujabu bi anna mahalla hadha idha lam yusad syai'un masad al-jawab atau idha lam yasudda syai'un masad al-jawab وهذه المواضع فيها شيء سادة ما سد الجواب. نعم. Kemudian ada iskal. Naam. Taim. Dibuangnya jawab syarat akhwani fillah. Di sini iskal. Kenapa? Karena jawab tidak dibuang kecuali apabila fi'il syaratnya madhi secara lafaz. Naam. Maka dijawab bahwasanya dibuangnya dengan syarat tersebut apabila tidak ada yang apa menutup. Naam. Menutup apa? Kedudukan jawabnya. Tapi dalam tempat-tempat ini, dalam contoh-contoh yang disebutkan di sini, nah tempat jawab syaratnya sudah ada yang menutupinya, yaitu ada yang mendudukinya. Nam iya sri faqad saraka akhul lahu min qabl, maka nah takdirnya ikhwan fillah iya sri fala ta'jabu faqad saraka akhul lahu min qabl. Berarti apa? Sama seperti kemarin apa? Dalam ayat apa? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Baik. Contoh terakhir, wa may yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yadhlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, untuk contoh apa ini? Tanfis. Naam, diawali dengan tanfis. Wa may yuqtal fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Diawali dengan saufa. Taib. Naam. Adapun wa may yuqtal ini jelas. Wa may yuqtal fi sabilillah man? Naam, isim syarat fi mahalli raf'in mubtada. Tayyib. Yuqatil apa? Wa may yuqatil fi sabilillah. Wa may yuqatil fi sabilillah yuqatil fi'il mudhari majzumun biman. Kemudian fa'ilnya jelas. Fi sabilillah muta'alliq bi fi'il. Kemudian wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal. Perhatikan fayuqtal au yaghlib. Fa di sini atifah. Yuqtal fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala yuqatil wal ma'tuf 'ala al majzumi majzumun mithlu. Naib fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazat taqdiruhu huwa. Kemudian au yaghlib au harfu 'athfin jelas yaghlib ma'tufun 'ala yuqtal juga. Nah, baik. Jadi asalnya afani fillah wa may yuqatil fi sabilillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Kalau biar tidak bingung. Nah, karena fayuqtal aw yaghlib ini adalah ataf untuk ifati. Sehingga jawabnya sawfa nutihi ajran 'azima. Fa rabita sawfa harutan fis nukti fi'il mudhari' marfu'. Kemudian jumlah nuktihi ajran 'azima fi mahalli jazmin jawab syarat. Nah, didahului dengan fa karena apa? Ada saufa. Baik. Kita selesai dari iqtiranul fa. Naam. Jumlah tanda jawab diingat-ingat. Nak tahu ibu ya.